Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi srahli sadri wa yasir li amri wa hluqtatan bilisani yafqahu qawli. Hadirin rahimakumullah, para santri pesantren At-Taqwa, para mahasiswa At-Taqwa College, para guru, para wali santri, ya, pendengar Radio Dakta Bekasi, Radio RDI Malang, Radio Dakwah Islam Malang, Jamaah Masjid Al-Ihsan Bekasi, dan para pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillah hari ini, ya, tadi mungkin yang menyimak tadi sudah kita sudah siaran ulang untuk materi ke-17 taat pada orang tua, ya, sebagai satu revisi saya ulang lagi dari materi kemarin, ya. Tidak ada yang prinsip, hanya saya salah, menurut saya salahnya, ya, penting untuk diluruskan karena saya menempatkan ayat 14 dari surat Luqman, ya. Ya bunayya, maaf, ayat 16 dari surat Luqman, ya. Ya bunayya innaha intaku mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Itu pada rekaman siaran yang kemarin saya sebut itu ayat 14 itu. Ya, astagfirullah, saya lupa betul bahwa itu adalah ayat 16 dari surat Luqman, ya. Ya silakan yang menyimpan rekaman yang kemarin, lebih baik di-delete, ya, lebih baik. Jadi pakai rekaman yang baru, yang tadi yang ke-17 itu, bagaimana mendidik anak supaya beradab kepada orang tua. Nah, pada kali ini, ya, pada kurma langka topik yang ke-18, ya, hari ini, itu kita akan membahas khusus surat Luqman ayat 17. Ya, surat Luqman 17 ini sangat relevan, sangat mendesak menurut saya untuk kita renungkan. Hadirin rahimakumullah, ada saya sering sampaikan di mana-mana, bahkan waktu dulu saya pidato pembukaan Munas CSIT, ya, Jaringan Sekolah Islam Terpadu, tahun 2013. Kalau nggak salah Munas CSIT yang ketiga di Palembang, di Stadion Jakabaring, Palembang, 2013 itu. Saya waktu itu mengingatkan pada sekitar ribuan guru yang hadir di sana, gitu kan, karena waktu itu anggota CSIT, Jaringan Sekolah Islam Terpadu, itu sekitar 1.700-an. Mungkin sekarang ini tentu sudah di atas 2.000, ya. Waktu itu saya sampaikan pada teman-teman di lembaga pendidikan, kita bersyukur, saya bilang, ya, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa dalam 25 tahun, ya, terakhir ini ada satu aspek dakwah yang masih bisa kita banggakan, ya, yaitu aspek pendidikan. Ya, kalau kita bicara aspek dakwah, ya, di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang kesehatan, di bidang media, gitu, itu silahkan dinilai sendirilah, ya, perkembangan kita seperti apa. Tapi kalau kita bicara pendidikan, ya, bicara pendidikan, terutama pendidikan di tingkat TK, dasar, dan menengah, kita bersyukur. Kenapa? Ada dua hal prestasi besar yang kita capai di situ. Satu adalah lembaga-lembaga pendidikan Islam itu telah mendapatkan pengakuan. Ya, pengakuan tuh diakui, ya, sudah, termasuk oleh pemerintah. Ya. Dan yang kedua, mendapatkan kepercayaan. Dan kepercayaan ini luar biasa. Saya sudah keliling, ya, ke berbagai pesantren, sekolah-sekolah Islam. Ratusan, alhamdulillah, saya sudah mengunjungi. Ya, termasuk sekolah-sekolah Islam yang dikatakan sekolah-sekolah yang elit lah, gitu, ya. Ya, ada yang untuk tingkat SMP saja uang masuknya sudah di atas 100 juta. Ya, ada yang SMA Islam, gitu, ya. Itu uang masuknya sudah 150 juta. Uang masuknya saja itu, ya. Ada yang uang masuknya tingkat SMP tapi boarding, gitu, ya, 125 juta, ya, bulanannya 8 juta. Ya, itu jauh lebih mahal daripada banyak universitas. Ya, tapi itu ada banyak orang tua muslim, ya. Yang saya salut adalah saya ketemu seorang wali muridnya, gitu, mengatakan saya enggak keberatan membayar 150 juta untuk sekolah itu. Ya, dia enggak keberatan. Artinya apa? Mau loh orang tua itu, ya kan, untuk pendidikan anaknya, dia sudah enggak tergiur, gitu, ya. Anak saya kirimkan ke sekolah apa sekolah favorit, sekolah negeri gitu kan, supaya nanti bisa begini ya. Ya, saya punya mahasiswa itu kepala sekolah, satu sekolah internasional di Jakarta, sekolah Islam internasional. Sampai saya tanya dia tuh, kamu kok orang tua itu mau masuk sekolah kamu? Ya, bayar mahal. Apa sih sebetulnya yang menarik itu dari sekolah kamu ini apa, saya tanya. Dia bilang, agama, Pak. Kok agama gimana? Iya. Orang tua ini rata-rata mereka ini orang kaya. Ya, ada yang kapolda, ada yang pengusaha, ada yang tokoh agama. Pokoknya orang-orang hebat lah gitu, orang terkenal lah gitu ya, yang masuk sekolah dia itu. Itu seneng dia bilang itu. Mereka sebetulnya kalau mau menyekolahkan anaknya ke luar negeri, kalau bahasa Inggris sih bisa. Tapi masuk ke sekolah kami ini karena mereka seneng lihat anaknya itu berubah. Gitu loh, apa namanya, akhlaknya berubah. Ya kan? Mudir pesantren At-Taqwa ini, Dr. Muhammad Ardiansah itu 7 tahun menjadi guru di sekolah internasional. Ya, beliau cerita bagaimana apa namanya dinamika menghadapi mendidik anaknya orang-orang yang kaya ini. Ya. Nah, saya nggak ingin menyinggung masalah ini, tapi tema kita adalah itu harus kan. Kita ini alhamdulillah ya maju sekarang, apa namanya, dapat kepercayaan yang tinggi itu. Dulu nggak begitu. Ya. Saya baru bongkar-bongkar perpustakaan saya di pesantren ini gitu ya. Ternyata saya ketemu itu buku kecil fatwa BKSPP, Badan Kerjasama Pondok Pesantren Jawa Barat. Dulu pernah buat fatwa tahun 80-an. Isinya apa? Mengharamkan ya anak muslim sekolah di sekolah non-Islam. Itu isi fatwanya. Nah, sekarang saya di 90-an awal ya, akhir 80-an itu mulailah ya berdiri banyak rintisan-rintisan sekolah Islam. Ya, dan itu yang merintis adalah kalangan menengah muslim, ya. Ya, kalau di Surabaya sekolah Al-Hikmah, dulu sekolah Al-Falah, ya kan? Nurul Fikri dan banyak lagi yang lain, ya. Jogja itu saya pernah ngisi satu sekolah juga. Itu juga enggak lama setelah Nurul Fikri gitu ya, berdiri juga dan tempat-tempat lain. Alhamdulillah. Nah, tapi ini pernah hadir sekali nih. Saya diajak bicara dari hati ke hati oleh seorang pengurus yayasan dari satu sekolah sangat terkenal, sekolah bahkan bisa dikatakan itu saya menyebut itu satu sekolah terbaik lah, sekolah salah satu sekolah Islam terbaik itu ya. Tapi sang pengurus yayasan itu cerita ke saya ya, bagaimana ya anak-anak kita ini supaya punya daya tahan ya, pemikiran yang bagus, akhlak yang bagus gitu ya. Ya, karena rupanya setelah lulus ya mereka masuk ke berbagai perguruan tinggi ini, itu banyak yang berubah itu ya, pola pikir Islamnya berubah gitu ya. Saya pernah diundang juga ke satu sekolah terkenal, saya nggak usah sebut namanya ya, untuk mengisi anak kelas 3 SMA-nya tentang pemikiran Islam itu ya. Jadi terutama anak-anak yang tingkat SMA tingkat akhir ini gitu ya, kan mereka mau masuk perguruan tinggi. Itu yang waktu itu, ini bagus program sekolah ini ya, kita isi apa daurah tentang pemikiran Islam. Nah, beliau tanya ke saya. Nah, saya kebetulan pas saya juga sedang merenungkan ini lama, dan dari kajian-kajian ya berbagai apa namanya disertasi juga, saya akhirnya menimbulkan kuncinya ini sekalian. Kalau kita mau umat Islam ini menang, jadi setelah kita mencapai kemajuan, keberhasilan, prestasi-prestasi di bidang pendidikan Islam, maka yang sekarang perlu kita renungkan ini adalah surat Luqman ayat 17 ini. Ya, di mana Luqman menasihati anaknya, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min asmil umur. Hari nakhimahullah, lihat acara Al-Qur'an ya, mendidik ini. Dari mulai Nabi Nuh, mulai Nabi Ibrahim, Nabi Ayub dan seterusnya para nabi sampai Luqman ini. Itu enggak ada yang didik anaknya itu ya, itu jadilah kamu nanti orang kaya, jadilah kamu nanti orang yang terkenal gitu. Lihat itu enggak. Selalu yang dikatakan jadilah kamu orang baik. Ya. Ini penting ini karena nanti mendidik orang ya, orang baik ini beda metodenya dengan mendidik orang dia menjadi manusia yang baik atau menjadi karyawan yang baik. Ya, menjadi buruh yang baik itu beda. Ya, sebab manusia yang baik pasti dia akan jadi karyawan yang baik. Manusia yang baik pasti warga negara yang baik. Bedanya begini, kalau dia manusia yang baik, dia warga negara yang baik pasti itu. warga negara yang baik itu kalau pemimpin negaranya benar, ya dia baik, dia dukung, karena dia tugasnya mendukung kebenaran. Tapi kalau ya pemimpinnya tidak benar, gitu ya, maka dia lakukan tausiah. Itu manusia yang baik. Dulu Nazi Jerman, gitu kan, Jepang waktu Perang Dunia Kedua itu mendidik warga negaranya menjadi warga negara yang baik. Tapi bukan manusia yang baik. Mereka diajari membunuh. Ya, mereka yang penting setia, loyal pada negaranya. Begitu juga buruh yang baik, karyawan yang baik, yang penting loyal sama perusahaannya. Apakah jual yang haram atau tidak, ya, apakah jualannya nipu atau tidak, caranya jorok atau enggak, itu ya, itu iklannya benar atau enggak penting. Yang penting kamu kerja, ya, kamu karyawan yang baik karena kamu loyal, ya kan, kepada perusahaannya. Nah, kita mendidik ini jadi apa? Jadi manusia yang baik. Nah, manusia yang baik kan sekalian, itu Al-Qur'an sudah menyebutkan kuntum khaira ummah. Kamu itu umat terbaik, ukhrijat linnas. Apa yang terbaik itu? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ciri yang melekat pada umat yang terbaik itu adalah menjadi pejuang. Pejuang penegak kebenaran, ya, pejuang untuk melawan kemungkaran, melawan yang batil, ya. Ini cirinya. Jadi, orang baik itu orang yang bermanfaat pada sesama. Orang yang peduli sesama, ya. Ini nanti ya, ini harus kita turunkan dalam bentuk target-target kompetensi pembelajaran. Ya, kalau kita sudah menentukan tujuan pendidikan seperti ini, ya nanti insya Allah beberapa hari berikutnya kita akan bahas masing-masing jenjang ya, adab pembelajaran ketika di SMP, di SMA, perguruan tinggi itu seperti apa. Ini kita turunkan ya targetnya. Nah, salah satu nilai penting ini sekalian yang ditanamkan oleh Luqman pada anaknya adalah, wahai anakku, jadilah kamu pejuang. Jadi sholat ini ya, tegakkan sholat ya, dirikan sholat ya, tapi bukan dampaknya bukan hanya untuk kamu saja, diri kamu saja, tapi jadilah kamu pejuang. Karena kalau orang itu sholatnya sudah beres ya, tadi kan kita lihat ya, anak itu diajari adab pada Allah, ya bunayya la tusyrik billah, kemudian beradab pada orang tua, kemudian kesadaran ihsan, ya ayat 16 ini. Ayat 17-nya mulai nih, anak Luqman mulai mendidik anaknya apa? Kamu mantapkan sholat kamu nih, sholat yang benar, ya sholat yang benar. Sholat yang benar itu berarti nanti menyangkut toharohnya benar, wudhunya benar gitu kan, syarat rukunnya benar, tumakninahnya, khusyuknya benar nih. Dampaknya kemudian jadilah kamu pejuang. Wahai anakku, kamu berjuanglah, ya. Kamu berjuanglah. Jadi cita-cita menjadi pejuang ini harus terus ditanamkan. Jangan cita-cita materialistis. Ya, sudahlah itu tadi pagi ada talk show dengan satu sekolah di Tuban gitu ya, dengan guru-gurunya gitu. Ya, itu saya ceritakan ya, bagaimana ke anak-anak, ke santri itu tetap surat Luqman ayat 17 ini. Kamu cita-cita kamu apa belajar ini? Ya, kita ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita umat yang mulia, umat para nabi. Apa kan? Umat perjuang. Saya ingat kan dulu kan waktu kampus UI ya, bangga gitu kan. Apa sih ketika kampus Salemba UI dulu kan, UI itu kampus apa? Kampus perjuangan, kan gitu. Kampus saya, Universitas Ibnu Khaldun Bogor juga begitu. Kampus perjuangan, karena bangga. Tapi kata perjuangan kadang sekarang ini menjadi agak apa ya, kurang enak gitu. Karena seolah-olah kalau apa namanya, kalau ada partai pecah gitu ya, terus nanti yang baru bikin ini partai perjuangan, bukan begitu. Ini perjuangan dalam arti berjuang karena Allah ya, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ini. Dan ini yang menunjukkan orang tua itu harus menanamkan nilai-nilai ini, nilai-nilai cinta pada kebenaran itu dari rumah itu. Ini peran orang tua yang sangat penting sekarang, mumpung kita intensif kan di interaksi di rumah. Terus ya, anak-anak itu tanamkan nilai-nilai ini, kamu bermanfaat ya, bagi sesama, berjuang. Karena Allah itu sudah menjanjikan rezeki ya, kepada orang yang berjuang, menjamin rezekinya. Ya, intansullaha yansurkum wa yatsabbit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah, maka kamu akan ditolong oleh Allah dan diteguhkan kedudukanmu. Itu janji Allah. Ya. Jadi kenapa? Karena saya dulu kalau ketemu dengan guru-guru politik saya gitu, karena waktu saya jadi wartawan itu saya intensif ya, diskusi berguru lah ya kepada Pak almarhum Pak Hartono Marjono, almarhum Pak Husni Tamrin, dulu beliau wakil ketua MPR, almarhum Pak Husein Umar gitu ya. Kalau dulu kita ketemu tokoh-tokoh itu, saya ke rumahnya itu, nasihat yang sering disampaikan ke saya itu, ya sampai almarhum Pak Husni Tamrin ini dulu pernah jadi ketua umum Pelajar Islam Indonesia, beliau waktu itu wakil ketua MPR itu, saya masih ingat tuh, sampai beliau itu nasihati saya begini, saudara Adian, sudahlah, kamu itu gak usah mikir diri kamu, katanya. Pikir umat saja, pikir masalah umat saja, ya nanti diri kamu ada yang mikir. Itu Pak Husni Tamrin itu sampai punya resep seperti itu, ya. Jadi kalau Pak almarhum Pak Hartono Marjono itu, ayat yang beliau pegang itu, beliau bukan orang yang apa namanya ulumudinya hebat gitu, enggak, tapi ayat ini beliau pegang. Dia sampai cerita ke saya, "Dek, saya sejak lulus dari apa ya, sarjana hukum di UI itu, dari dulu enggak pernah saya ngelamar kerja dulu. Ya, ayat yang saya pegang ini. Ya, jika kamu menolong agama Allah, pasti kamu ditolong oleh Allah." Udah itu pegang itu. Pasti kamu ditolong Allah. Niat berjuang karena Allah. Ya, bahkan beliau cerita ke saya sejak SMP itu sudah datang kepada tokoh-tokoh, masih pakai celana pendek, beliau bilang ke saya. Saya sudah datang kepada Mr. Muhammad Rum, dan tokoh-tokoh itu kalau saya datang seperti Pak Rum itu ngasih saya buku. Saya masih SMP itu disuruh baca buku oleh Pak Rum. Ya. Jadi itu dulu orang-orang tua kita ini. Itu yang kita saksikan sekarang, ya. Islam ini hidup, ya. Kita dijajah sekalian di Indonesia ini ratusan tahun, bukan sembarangan loh. Penjajah itu ada misi, ya, untuk memurtadkan orang Islam. Ada misi Gold, Gospel and Glory itu. Berbagai cara digunakan, ya, untuk mengubah agama mayoritas, ya, dari Muslim, ya, ke bukan Islam. Ya. Misionaris itu berjalan dengan sangat kuat. Ya. Tapi kenapa kemudian kita jumpai? Kita bersyukur hampir tidak kita jumpai, ya, di negeri kita ini. Ya. Ada riwayat orang Muslim masif keluar dari agama Islam. Jakarta ini dulu gubernurnya itu mungkin ratusan tahun kali atau puluh itu bukan Islam. Gubernur Jenderal Jakarta ini. Ya, Gubernur Jakarta ini dari dulu waktu dijajah itu kan bukan Muslim dia. Ya. Tapi coba, ya, mayoritas masyarakat Jabodetabek ini tetap Muslim. Nah, itu kalau kita pelajari menariknya apa? Peran dari para guru. Madrasah-madrasah di Jakarta, ya, dulu ada Madrasah Guru Mughni itu di Kuningan, sekarang masih ada masjidnya itu. Ya, cucu dari Guru Mughni sekarang kan Dr. Lutfi Fatullah itu. Ya, itu kalau kita ke situ masih ada masjid, masih ada sekolahnya gitu kan. Ada Guru Mansur, ini kakeknya Yusuf Mansur, ya. Ada Guru Marzuki di Klender. Ya, nanti ada guru siapa? Kuitang. Ya, Guru Habib Syekh Abdurrahman Kuitang. Itu hari ini kalau kita pelajari itu, ya, ada itu buku itu, tesis S2 di UI tentang peran madrasah-madrasah di Jakarta ini. Itu luar biasa, Pak, menjaga umat ini. Jadi guru-guru yang hebat ini punya murid-murid gitu kan, punya murid-murid. Murid-murid itulah yang nanti mengawal akidah dan akhlak umat itu. Jadi kalau kita di Jakarta ini kan banyak nih, Gang Haji Baping, Gang Haji apa, Haji Samali gitu ya, Gang Haji ini, Haji ini, Haji ini. Itu dulu ustadz-ustadz di situ. Ya. Dan ini juga dulu, ya, dari penjajah itu menguasai, ya, sektor politik, ekonomi segala macam. Tapi lembaga-lembaga pendidikan kita dulu itu melahirkan para pejuang. Maka pesan Kiai Haji Imam Zarkasi, pendiri Gontor, yang sangat penting bisa dilihat di YouTube tuh. Ya, salah satunya Pak Kiai Imam Zarkasi, suara aja beliau mengatakan, kalian akan aku didik, ya, kira-kira begitu, menjadi orang besar. Ya, menjadi orang besar. Apa orang besar itu? Bukan kamu jadi pejabat, ketua partai, pengusaha. Orang besar yang aku maksud ini, kalian pergi kemana saja, ke pelosok-pelosok gunung, ke kampung-kampung. Di situ kalian mengajarkan ilmu. Nah, itu pejuang. Ya, berjuang. Saya sering mengulang-ulang ini dalam khutbah, dalam tulisan saya, karena ini menarik, karena anak saya dulu dua yang nyantri di Gontor. Sekarang sudah selesai semua. ya, ke anak saya juga saya bilang dulu yang sekarang di Mesir itu, ya, yang nomor 2, kalau kamu lulus bentar mau ngapain, gitu ya. Mau kuliah, nah itu saya kritik kan, sambil senyum saya bilang, keliru, masa lulus pesantren kok kuliah? Lulus pesantren itu berjuang, ya, berjihad fisabilillah. Dan berjihad fisabilillah, berjuang itu misalnya, bagi guru-guru pesantren dulu, kiai-kiai itu artinya mengajarkan ilmunya. Jadi kata Syekh Azhar Nuji, ya, pengarang kitab Ta'lim al-Muta'lim, namanya ilmu yang bermanfaat kan anak disuruh berdoa nih, kita semua juga disuruh berdoa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya. Ya Allah, ya karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan amal yang diterima. Nah, ilmu yang bermanfaat itu apa kata Syekh Azhar Nuji? Ilmu itu bermanfaat kalau satu, ilmu itu diamalkan, dua, ilmu itu diajarkan. Itu. Jadi makanya dulu di pesantren itu kita itu selalu dipersiapkan untuk ke masyarakat. Ya. Itu takut, Pak. Makanya dulu salah satu yang kiai enggak mau, Pak. Itu apa? Itu ngasih ijazah formal, enggak mau. Ya, jadi saya pernah mengisi apa ya ceramah. Mungkin udah 15 tahun yang lalu kali gitu ya, atau 12 tahun yang lalu saya lupa. Di satu pesantren besar di Garut, pesantren Bentar. Dulu kiainya itu almarhum Ustadz Entang Mukhtar, ya, beliau masih sekarang udah wafat ya. Ustadz Entang itu ketika apa ya menyampaikan sambutan itu menceritakan, cerita itu terngiang-ngiang di kepala, di telinga saya itu. Dulu katanya ya guru beliau di pesantren itu ya, itu pernah menyampaikan ijazah itu ya kepada anak lulusan aliyah di situ. Itu ngasih ijazah itu sambil mendoakan, ya. Mudah-mudahan ijazah ini tidak laku. Ya. Sampai ada pondok pesantren di lingkungan Persis itu yang sampai sekarang masih ada, Pak. Ya. Yang tidak mau ambil yang formal. Ya. Bahkan penggantinya Ahsan yaitu Ustaz Abdurrahman ya, itu jadi pimpinan Persis selama sekali. Nah, itu disertasi doktornya Dr. Dwi Budiman ya. Itu rektor atau ketua Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir, itu disertasinya tentang kaderisasi ulama ya, Ustadz Abdurrahman. Ustadz Abdurrahman ini yang tokoh Persis ini muridnya Hasan, itu salah satu apa konsepnya nggak mau, dia tidak ingin murid-muridnya itu kuliah di perguruan tinggi ya, itu karena beliau takut ya, takut beliau tuh gini, takut nanti ilmunya ini nggak manfaat karena niat mencari ilmunya itu nggak benar. Ya, nyari ilmunya niatnya untuk cari ijazah. Ya. Jadi bukan nyari ilmu untuk diamalkan, untuk dijadikan bekal dalam perjuangan gitu. Nah, ini dulu para ulama hati-hati sekali dalam soal seperti ini. Ya, jangan unggul-unggulan, jangan merasa hebat-hebatan gitu, tapi bagaimana ikhlas mencari ilmu. Karena tujuan cari ilmu untuk jadi pejuang itu. Nah, ini kunci, ya, kuncinya amar ma'ruf nahi mungkar ini, ya. Kita, saya bilang ke apa, pengurus yayasan satu sekolah terkenal ini, mungkin Pak, saya bilang ini perlu kita renungkan ayat 17. Karena sekolah kita rame, pesantren kita rame, kampus kita rame gitu. Tapi kenapa kita ini kalah? Kalah di media, kalah di ekonomi, kalah di politik, kalah di sektor hukum, ya. Kenapa begitu? Karena yang kita lahirkan bukan pejuang. Kita melahirkan orang-orang yang materialistis, mimpinya dunia. Sedangkan Rasulullah sudah mengingatkan, idza azamat ummati ad-dunya nuziat minha haibatul Islam. Apabila umatku sudah memuja dunia, maka akan dicabut kehebatan Islam itu. Wa idza tarakat al-amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar khurimat barakatul wahyi. Apabila umatku sudah meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, kata Rasulullah, khurimat barakatul wahyi. Diharamkan keberkahan wahyu atas mereka. Ya, ngeri kan keberkahan ya, hidup yang berkah karena enggak mau berjuang. Tugas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini berjuang. Ini ya. Beda dengan monyet. Kalau tugasnya monyet ya, monyet itu hidup memang survive. Bagaimana bisa makan? Nah, kalau teori-teori pendidikan kita mengarahkan begitu, manusia itu adalah kelas tertinggi dari monyet. Tujuan hidupnya untuk cari makan, maka kebutuhan primer adalah sandang, papan, pangan. Semua begitu, bagaimana bisa cari makan? Bisa cari makan bukan itu nggak penting, penting. Bahkan orang itu ya, kalau dia nggak mau cari nafkah itu marah. Ya, Rasulullah SAW menegur keras karena orang harus wajib bekerja itu. Tapi itu bukan yang utama. Yang utama jadi orang baik, jadi orang soleh, orang bertakwa pada Allah. Jadi itu kan kita ulang-ulang lagi ya kan, kenapa konstitusi kita mengatakan begitu. Bangsa kita ini, kalau bukan karena mental para pejuang begitu, kita apa bisa merdeka? Tahun 45 itu yang datang ke negeri kita bukan sembarangan, itu tentara Sekutu. Tentara Sekutu itu pemenang Perang Dunia Kedua. Coba, bukan sembarangan itu. Yang datang ke sini itu pemenang Perang Dunia Kedua. Ya. Jadi seperti tentara Sekutu masuk ke Yerusalem, tentara Inggris waktu itu, tahun 1918. Membawa milisi-milisi Yahudi. Dari 1918 itulah sudah masuk milisi-milisi Yahudi yang membonceng tentara Inggris ke Yerusalem. Maka sejak itu nanti, ya mulailah teror-teror. Ya, teror-teror, ya tanah-tanah orang Palestina dibeli, kemudian imigrasi besar-besaran orang Yahudi ke Yerusalem, ke Palestina itu. Ya, sehingga 1948 negara Israel berdiri. Ketika negara Israel berdiri, jumlah orang Yahudi di Palestina itu nggak sampai setengahnya dari penduduk. Tapi tahun 47 PBB sudah mengeluarkan resolusi ya untuk membagi Palestina menjadi dua, separuh untuk Yahudi, separuh untuk Arab. Nah, saya kembali sekarang ini penting ya untuk kita evaluasi. Ya, saya mohon maaf kalau di pondok pesantren At-Taqwa ini kalau orang tua gitu ya datang ini sering kita, saya kalau pengarahan wali santri itu selalu saya sampaikan, kalau bapak ibu sekalian cita-citanya gitu ya pengen anaknya masuk apa namanya masuk kampus ini kampus itu gitu ya, maka saya bilang kalau itu tujuan utamanya ya kan, itu nggak tepat di sini. Ya, di sini kalau mau cari ilmu jadi orang soleh, ya ingin jadi pejuang, itu tuh cita-citanya. Harus sama itu antara orang tua ya santri dengan lembaga pendidikan Islam, harus sama apa yang mau dilahirkan ya dari lembaga itu. Nah, kalau lembaga itu bukan lembaga perjuangan, saya kurang sepakat ya. Jadi menurut saya dari konsep pendidikan Islam itu dari zaman Rasulullah dulu, yang namanya lembaga pendidikan itu ya adalah lembaga perjuangan. Ya, itu bukan lembaga bisnis. Jadi lembaga perjuangan ini ya adalah lembaga untuk melahirkan para pejuang. Ya, maka kemarin saya bilang bahwa guru itu adalah mujahid, guru itu pejuang. Guru itu pejuang intelektual. Ya, guru harus mengajar ikhlas, ya mendidik dengan ikhlas, mendidik sungguh-sungguh. Nah, tapi ya karena guru itu pejuang, guru itu mujahid, guru harus diperhatikan juga. Ya, mujahid ini dihormati. Ya, Khalifah Umar bin Khattab sangat memuliakan mujahid-mujahid, sampai keluarga mujahid, keluarga mujahid perang Badar itu. Ya. Terus ya, namanya keluarga pejuang. Nah, lembaga pendidikan kita harus melahirkan inilah ya, kunci harus melahirkan pejuang. Ya, ini kunci kemenangan. Kunci kemenangan umat Islam. Ke depan ya, kita sekali lagi kita fokus ke 2045 ya, ada 25 tahun. Ya, sekarang berbagai pihak sekarang ingin melahirkan Indonesia emas. Indonesia emas lahir dari mana? Ya lahir dari generasi. Ya kan? Yang kita lahirkan ini manusia. Ya, manusia yang mampu melahirkan tatanan. Ya, Indonesia emas itu. Itu dari sekarang kita siapkan kurikulumnya. Nah, kriteria penting dalam surat Luqman ayat 17 ini adalah ya bunayya aqimi sholah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Dan generasi ini sabar. Berjuang sabar apa yang menimpa mereka. Ya, inna dzalika min asmil umur. Nah, itulah perkara yang besar ya dalam agama kita ini. Nah, demikian hadirin rahimakumullah ya, mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho dari Allah SWT, diberikan kemampuan ya untuk menjalankan ibadah Ramadan sebaik-baiknya dan juga ya mendidik anak-anak kita supaya menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang berguna bagi dirinya, berguna bagi keluarganya, berguna bagi masyarakat, bagi umat dan bagi bangsa kita, bagi umat manusia semua. Demikian, mohon maaf ada kekurangan. Pas ini alhamdulillah hujan sedang turun ya. Mudah-mudahan bisa difahami, dan saya mohon maaf ada kata-kata yang kurang berkenan. Bila taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.